الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الجامع كتاب المناقص الفقهية لتلميذ علي بن الشيخ دكتور صالح بن بازن بن عبد الله بن بازن Qala ma'alaih hafizullah ta'ala kaifiyatu tawrisil jaddad, tata cara para nenek mendapatkan harta waris. Ila imparadat wahidatun minal jaddad walam yakun dunahum akhadatis sudusu kama sababam. Apabila hanya terdapat satu orang saja dari para nenek, hanya tersisa satu saja, dan juga di sana tidak ada om, tidak ada ibu si mayit. Ibu si mayit telah meninggal, kemudian di sana hanya satu nenek saja. Maka nenek tersebut mengambil 1/6. Boleh salah aksaru minhu, dan tidak boleh atau tidak bisa lebih dari 1/6. Karena nenek ini berbeda dengan ibu. Kalau ibu bisa menjadi 1/3 kalau tidak ada anak. Kalau nenek lain, kalau nenek ngambil hanya 1/6 saja, tidak boleh lebih dari itu. Wal qalu bi anna laha aslusu inda adamil walad wa adamil jama' minal ikhwah kalau fi dzalika qalu sadun la yahulu alaihi. Adapun pendapat yang menyatakan bahwasanya seorang nenek bisa mendapatkan 1/3 dengan tidak adanya anak si mayit dan juga tidak adanya saudara laki-laki si mayit sebagaimana ibu, maka perkataan ini atau pendapat ini adalah pendapat yang nyeleneh, pendapat yang ganjil. Maka tidak bisa di buat sandaran pendapat yang ganjil tersebut. Sehingga apa? Asy-Syaikh Hamidullah Ta'ala, nenek hanya bisa mendapatkan 1/6 saja jika di sana tidak ada ibu dan hanya satu saja nenek, satu saja. Berarti siapa nenek itu? Ya ibunya ibu, bukan nenek yang lain. Ibunya ibu, bukan kepernai, bukan. Ini hukum yang pertama atau cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, wa idza wajada jam'u minal jaddad. fa'in tasawin fit daraja fa'innahunna yastarikna fisus. Jika kalau memang di sana ada banyak nenek yang sama-sama satu derajat, misalnya ibu kemudian mempunyai ibu yang lebih dari satu, bisa? Bukan. Kakaknya nenek atau dindanya nenek juga? Saudara nenek, perempuan juga. Bisa enggak? Mungkin ya. Ibunya ibu mempunyai saudara-saudara gitu. Perempuan semua. Berarti neneknya banyak. Setara apa enggak? Seperti itu. Enggak setara ya? Enggak, yang paling dekat kan ibu. Yang setara gimana? Kayak menyusui ibu. Ya apa yang apa? Sama-sama menyusui misalnya. Iya. Iya kan? Susuan untuk mewaris ya? Iya. Karena susuan mewaris. Kan maksudnya, misalnya tadi saudara-saudara juga menyusui ibunya tadi. Misalnya ya, misalnya ibu disusui oleh